السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء ثم قال الشارح حفظه الله تعالى انتقل المصنف رحمه الله من العلماء إلى الأولياء والأولياء جمع ولي والولاية هي القرب والمحبة فهم أهل القرب والمحبة من الله عز وجل وسموا بالأولياء لقربهم من الله ولأن الله يحبهم قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال تعالى إن الله يحب المحسنين وقد بينهم الله في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فالولي لا بد أن يجتمع فيه صفتان الأولى الإيمان والثانية التقوى والناس في الولاية والبغض على أقسام ثلاثة القسم الأول أولياء الله الخلص من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء وصالح المؤمنين القسم الثاني أعداء لله عداوة خالصة كالمشرك والكافر والمنافق النفاق الأكبر فهؤلاء أعداء الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين القسم الثالث من فيهم ولاية من وجه وعداوة من وجه وهو المسلم العاصي ففيه ولاية بقدر معه من طاعة وفيه عداوة بقدر ما معه من معصية فكل مسلم ولي لله ولكن على حسب ما معه من إيمان فمن ادعى الولاية ادعيت له الولاية وليس معه إيمان وليس فيه تقوى فإنما هو دجال وكذاب نعم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabina wa sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd ya. Taib barakallahu fiik. Kemudian Syekh Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan Wala nufaddilu ahadan minal awliya'i Ala ahadin minal anbiya'i Ini akidah ahlus sunnah. Kita tidak mengutamakan seorang wali pun ya, dari di atas para nabi. Ini bantahan terhadap kaum sufi yang mengatakan seorang wali lebih utama daripada 70 ribu nabi Bani Israel. Orang sufi punya ya, klaim demikian. Alaihim salam. Wa naqulu nabiyyun wahidun afdalu min jami'il awliya. Kita katakan bahkan satu nabi itu lebih utama daripada wali. Ini akidah ahlus sunnati wal jamaah. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan intaqala al-musannifu musannif beralih yaitu Syekh Abu Ja'far At-Tahawi minal ulama ilal awliya. Dari pembahasan ulama kepada pembahasan para wali. Al-awliya jam'u waliyin, jamak dari wali. Wal walayah bukan wilayah ya, walayah. Kalau wilayah kekuasaan, walayah mahabbah. Yang namanya walayah adalah kewalian hiya al-qurbu wal-mahabbatu. Itu adalah kedekatan dan kecintaan. Artinya orang yang dekat dan dicintai oleh Allah. Fahum ahlul qurbi wal mahabbati minallah. Mereka adalah orang-orang yang dekat dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Wasummu bil awliya li qurbihim minallah. Mereka dinamakan wali-wali karena mereka dekat dengan Allah. Li anallah yuhibbuhum. Karena Allah mencintai mereka. Ya, kenapa? Karena sebab-sebab yang mendatangkan kecintaan Allah ada pada mereka. Iman, amal saleh, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang bertobat dan mencintai orang-orang mensucikan diri. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Apalagi yang paling sebab mereka mendatangkan kecintaan Allah? Ittiba mereka kepada Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi, jika kalian cinta pada Allah, ikutilah aku, ikuti Nabi. Ittiba pada Nabi, maka Allah akan mencintai kalian. Ini tersebab. Ya, salah satu sebab terbesar mendatangkan kecintaan Allah. Nah, jadi enggak mungkin yang namanya waliullah tapi enggak ittiba kepada Nabi. Itu pasti wali setan. Wa qad bayyanahullahu fi qawli, Allah telah menjelaskan tentang wali ini dalam firman-Nya, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladziina amanu wa kaanu yattaqun. Yang mereka beriman dan mereka bertakwa. Fal waliyyu la budda ayajtami'a fihi sifatan, sifatan. Maka yang namanya wali mesti terkumpul dua sifat di sini. Al-iman, iman pada Allah, wa taqwa. Dan taqwa. Orang gila enggak bisa jadi waliullah. Wali nikah aja enggak bisa berdasarkan kesepakatan para fuqaha. Apalagi jadi waliullah karena dia ghairu mukallaf. Rufi'al qalaman salasatin anil majnun hatta ya'qila. Dia orang gila sampai dia berakal. Ya, kalau dia pura-pura gila dan dia enggak sholat selama itu, ya kafirlah dia. Dia pura-pura gila terus dia maksiat, ya dosalah dia. Kalau dia gila beneran, dia ghairu mukallaf. Di akhirat nanti diuji, boro-boro jadi waliullah. Status dia aja di dunia enggak seperti enggak dianggap begitu. Ya, dia berbuat dosa tidak terhitung. Ya, kenapa? Karena dia ghairu mukallaf, akalnya enggak ada. Kok bisa jadi waliullah? Nah, orang gila juga yang menganggap dia sebagai waliullah. Taib. Wan nasu fil walayati wal bughdi ala aqsamin salasatin. Nah, sikap manusia. Ya. Sikap manusia terkait kewalian. Nah, sikap manusia ini terkait kewalian ini terbagi menjadi tiga. Ya, ada tiga apa? Manusia ini mereka ini berkaitan dengan wali dan dicintai Allah, dekat dengan Allah, dan dibenci jauh dari Allah, ada tiga golongan. Yang pertama, awliyaullah al-khulas. Ya, jamak dari khalis. Waliullah yang tulen. Ya, minal malaika, pada kalangan malaikat, wa nabiyyin, wa siddiqin, wa syuhada, wa salihil mu'minin. Ini jelas. Yang kedua, a'da'un lillah wa adawatan. A'da'un lillah adawatan khalisatan. Musuh Allah yang tulen. Misal musyrik, kafir, munafik, ya, dan yang munafiknya ini nifak akbar. Faha ulai ada Allahi wa rasulih. Mereka lah musuh Allah dan rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a. Nah, ini. Orang Nasrani mereka musuh Allah. Tulen. Enggak pernah mereka jadi waliullah. Wahai orang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian menjadi wali-wali kalian. Tulquna ilaihim bil mawaddah, yang kamu sampaikan kepada mereka, ya, yang kalian berikan kepada mereka rasa kasih sayang. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haq, mereka telah kafir kepada kebenaran yang datang kepada kalian. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, engkau wahai Nabi tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir. Namun yuwadun man hadallahu wa rasulah. Mereka berjalin kasih sayang pada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, au abna'ahum, au ikhwanahum, au ashiratahum. Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara atau keluarga mereka. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang beriman, jangan kalian jadikan Yahudi Nasrani sebagai wali-wali kalian. Ba'duhum awliya uba'ad. Sebagian mereka menjadi wali satu sama lain. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum, siapa yang berwala kepada mereka di antara kalian, ya berarti dia golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah enggak memberikan hidayah kepada orang zalim. Nah. Al-Qismu As-Salis. Nah, golongan yang ketiga. Ya, man fihim walayatun min wajhin wa adawatun min wajhin. Ya, ada yang dia memiliki kewalian, terdapat pada kewalian dari satu aspek, namun ada juga menjadi musuh Allah dari aspek yang lain. Ya Allah musta'an. Wa huwa al-muslimu al-asi. Mereka adalah orang muslim yang berlaku maksiat, fa fihi walayatun bi qadri ma ma'hum min ta'atin. Ada padanya kewalian sesuai dengan kadar ketaatan yang ada padanya. Wapihi adawatun biqadri ma ma'ahumin maksiatin. Dan ya, dia pada dia permusuhan pada Allah sesuai dengan kadar maksiat yang ada pada dia. Ini yang sebagaimana tadi telah kita terangkan dalam syarah kasbus syubhat. Fakullu muslimin waliyun lillahi ta'ala ala hasabi ma ma'ahu min iman. Setiap muslim adalah wali Allah sesuai dengan tingkatan iman yang ada pada dia. Sesuai dengan iman yang ada pada dia. Pamanida al walayata awidduyat lahul walayatu walaysa ma'ahu imanun walaysa fi taqwan walaysa fi taqwa fa innama huwa dajjalun kadzdzab. Ya, maka siapa yang mengklaim kewalian atau kewaliannya itu diklaim digembar-gemborkan padahal dia enggak punya iman, enggak punya ketakwaan, dia cuma dajjal pendusta besar. Nah. Ya, faddal baca lagi. Ya, Musleh. Sama qala syarih fi dhallahu ta'ala qad ya'una al-walayata wa hum as-saharatun wa kahinatun wa mashu kahanatun saharatun kahanatun kahanatun wa mashuduna musya'widun musya'widuna wa arafuna arrafun wa arrafuna. Waqad kataba Syekhul Islami kitaban sammahu al-Furqana baina awliya'ir-Rahmani wa awliya'is-Syaitani wa bayyana fihi man yadda'i al-walayata wa yurawiju 'alan-nasi asya'an yudhannu annaha karamatin. Wahia karomat isim anna karomatun khobar anna terus wahia khawariku syaitoniyatun wasayati bayanuhu fatajibu mahabbat awliya illahi fatajibu mahabbatu awliya illahi waliktidak ubihim wawalayatuhum wal qurbu minhum waqauluhu wala nufaddilu wahadan minal awliya'i ala ahadin minal anbiya'i alaihimussalamu radda ala sufiyati faindahum raddun ala sufiyati faindahum guluwun fil awliya'i wannahum indahum afdalu minal anbiya'i wa ahlu sunnati wal jamaati la yaghluna fil awliya'i wa yanzilunahum manazilahum amma sufiyati kenapa majrur amma sufiyatu ad-dullalu fayufaddilunahum alal anbiya'i yaqulu qailuhum maqamun nubuwati fi manzilin Fuwaiqor rasuli wadunal waliyyi wa hadha kufrun li anna al afdala ar-rusulu masa dia menjadi mudah menilai ada ar-rusulu thumal anbiya'u thumal awliya'u wa sababu taqdimil waliyyi ala nabiyyi inda sufiyati ala zamihim anna al-waliya ya'khudhu 'ala Allahi mubasharat anna waliyu ya'khudhu 'anillahi mubasharatan wan nabiyya ya'khudhu biwasitatin wa qawluhu wa naqulu nabiyyun wahidun afdalu min jami'il awliya'i wa hadza la syakka fihi fa jami'ul auliya'i min awwalil khalqi ila akhirihim la yu'adiluna nabiyyan wahidan wa hadhi aqidatu ahli sunnati wal jama'ati. Boleh radda juga. Radda berarti fi'il beliau membantah. Nah, boleh juga. Mana lagi tadi? Dari mana muslih? Waqad yad'una al-walayata wa hum saharatun. Nah, terkadang ada orang yang mengklaim sebagai mereka, terkadang mereka mengklaim sebagai wali padahal mereka adalah para tukang sihir, dukun, kahanatun, ahli klinik pendukunan. Musyawidun, sama ini ahli klinik, ya. Semua, Kang Ramal, Arrafun Kang Ramal, pakai baju udang-udang, pakai sorban gitu. Waqad kataba Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekhul Islam telah menulis kitaban, sebuah kitab samahu yang beri judul Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'ir Syaitan, pembeda antara wali Allah yang Maha Rahman dan wali setan. Ya. Wabayana fihi, beliau menjelaskan di kitab tersebut, man yadda'il walayata, siapa yang mengklaim sebagai wali, wuyurawwiju ala nas asya'ah, dan dia sebarkan di tengah-tengah orang-orang asya'ah, berbagai hal. Di sini yudannuna annaha karamatun, yang disangka itu karomah, wahiya khawarik, ya, syaitaniyah, padahal itu hanya khawarik. Ya, khawarik, hal-hal yang di luar kewajaran dari setan, syaitaniyatun wa sayati bayanu, akan datang penjelasannya nanti. Ya. Fatajibu mahabbatu awliya awliyaullah. Maka yang wajib adalah ya, mencintai wali-wali Allah, waliktida'u bihim, meneladani mereka, wa walayatuhum, kewalian mereka, wa qurb wal qurbu minhum, dan dekat dengan mereka. Wa qawluhu la nufaddilu ahadan minal awliya ala ahadin minal anbiya alaihim assalam. Nah, perkataan At-Tahawi, kita tidak memprioritaskan, mengutamakan seorang pun dari kalangan wali daripada para nabi. Maka raddun ala sufiyah. Ya, ini khobar. Makanya raddun. Qawluhu raddun, gitu. Ini adalah sebagai sanggahan atas kufiyah, indahum gulubun fil auliyai. Mereka gulu kepada para wali, wa annahum indahum afdalun afdalu minal anbiya. Bahwasanya wali menurut sufi lebih utama daripada nabi. Wa alusunnati wal jamala yagluna fil auliya. Alusunnah enggak gulu kepada para wali. Wa inzulunahum manazilahum, mereka memposisikan wali pada posisi sebenarnya. Amma sufiyatu ad-dullalu, adapun orang-orang sufi yang sesat, wayufaddilunahum 'alal anbiya, mereka lebih mengutamakan para wali dibanding para nabi. Yaqulu qailuhum, sehingga ada di antara mereka yang mengatakan maqamun nubuwwati fil manzilin, ya, itu huwaiqur rasuli wa dunal wali. Na'udzu billah, derajat kenabian kedudukannya sedikit di atas rasul, tapi dunal wali, di bawah wali. Gila ini mereka. Ya. Gila. La haula wala quwata illa billah. Ya. Wa hadha kufrun, la kekafiran. Li anna afdalur rusul, li annal afdalu ar-rusul, karena yang paling afdal adalah para rasul. Summal anbiya, kemudian para nabi, summal auliya, kemudian baru para wali. Wa sababu taqdimil wali ala nabi inda sufiyati ala za'mihim annal wali ya'khuduna anillahi mubasyaratan. Sebab didahulukannya wali daripada nabi menurut sufiyah, menurut persangka mereka, karena wali mengambil ilmu dari Allah secara langsung. Wan nabiyyu ya'khuduna biwasithah. Sedangkan nabi, rasul mengambil ilmu dari Allah dengan perantara Jibril. Ya. Perkataan Syekh Abdul Jabbar Tahawi, naqul nabiyyun wahidun afdalu min jamil awliya. Ya. Nah, nabi yang satu orang lebih utama daripada seluruh para wali, hadha wa hadha la syakka fi. Ini enggak diragukan lagi. Wa jami'ul awliya min awwalil khalqi ila akhirihim la yu'adiluna nabiyan. Ya, wahidan, seluruh para wali ya, dari awal makhluk hingga akhir mereka itu enggak pernah menyamai seorang nabi pun. Wa hadhihi aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Nah, ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian qala wa nu'minu bima ja'a min karamatihim. Ya, kita mengimani, percaya akan karomah yang terjadi di antara mereka para wali. Wa sahha an istiqati min riwayatihim, dan terdapat riwayat-riwayat yang sahih dari telah sahih dari para perawi yang siqat tentang riwayat ke karomahnya ini. Namun bukan berarti adanya karomah walinya makin tinggi. Kita sudah sebutkan ya. Karomah yang ada pada tabi'in itu lebih banyak daripada karomah yang ada pada sahabat. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq, manusia yang paling afdol, enggak ditemukan riwayat kekaromahannya. Kalau Umar bin Khattab ada karomahnya. Umar sama Abu Bakar lebih mulia mana? Umar Abu Bakar ya, tapi Umar disebutkan karomahnya. Ya. Taibarakallahu fikum dalam hadis syariah ya. Dalam riwayat syariah itu. Nah, barakallahu fik. Ya. Faddal di bacaan. Ilham, fadhal ilham. Bismillah. Qala syarihu rahimahu ta'ala, hadha bahtun azimun wa huwa bahtul karamati, fal karamatu hiya al khariqu li adati, fa in kanat ala yadi nabiyyin fa hiya mu'jizatun mithlu mu'jizatil qur'ani, fal insanu wal jinnu ajazu an ayatu bimithlihi wa hiya aqdamul mu'jizatin wa mithlu mu'jizatin mu'jizati asa Musa wa tis'a ayati wa mithlu ihya'il mauti li Isa mauta wa ihya'il mauta li Isa bin Maryama wa in jarat al khariqatu ala yadi rajulin salihin fa huwa karamatun fahuwa karamatu minallahi ajraha ala yadihi wa laysa min indihi mithlu ma hasala li ashabil kahfi wa ma hasala li maryama kullama dakhala alaiha zakariya al mihraba wajada indaha rizqa fa kana ya'tiha rizquha wa hiya tata'abbadallahu tata'abbadu fil mudhari tata'abbadullahu tata'abbadullaha wa lam tahruj minal mihrabi wa kadhalika ma hasala min karamati li hadzal ummati wa qad karamatin li hadhihi al ummati min karamatin li hadhihi ummati wa qad dhakara syaikhul islami tarafan minha fi kitabihi Furqana Al-Furqani. Nah. Ya. Mengenai karomah ini kata Syekh, hadza bahtun azimun. Ini pembahasan yang besar. Wa bahsul karomat, pembahasan tentang karomah. Fal karomatu hiyal khariqu lil 'adah. Dia adalah sesuatu yang di luar kebiasaan. Fa in kanat ala yadi nabiyyin fahiya mu'jizatun. Kalau ini ada pada nabi namanya mukjizat. Misal mukjizat Quran. Fal insu wal jin ajazu an ya'tu bimisli. Manusia dan jin enggak bisa melakukan hal yang serupa. Ya, ini a'dhamul mukjizat. Ya, itu mukjizat yang terbesar. Semisal mukjizat tongkatnya Musa. Watis ila ayat. Ya. Nah. Dan 9 tanda kekuasaan Allah. 9 tanda kekuasaan Allah tersebut maksudnya yang ada pada Musa. 9 tanda kekuasaan Allah, apa namanya? Ada di dalam Taurat. Nah, 9 larangan di dalam Taurat. Enggak boleh syirik, jangan mencuri. Ya. Kemudian jangan membunuh jiwa yang diharamkan. Jangan berzina, jangan apalagi menuduh jangan qadzaf, ya, jangan berlaku sihir, jangan makan riba, jangan qadzaf menuduh orang lain, ya, jangan mengadukan kepada pemimpin zalim agar dibunuh, ya, jangan melarikan diri dari pertempuran perang. Ini tis'il ayat. Ya, semisal juga menghidupkan orang yang telah mati. Ini mukjizat dari Isa bin Maryam. Wa in jarat al-khariqatu ala yadin rajulin. Tapi kalau ini terjadinya pada seorang biasa, rajulin salih bukan nabi, itu namanya karamatun, karamatun minallah. Karamah dari Allah, ajraha ala yadih. Ya. Ya, yang Allah hadirkan pada diri dia. Tabarakallahu fik. Walaysa min indih, itu bukan berasal dari dia tapi dari Allah. Semisal yang terjadi pada Ashabul Kahfi. Ya, tidur 300 tahun lebih. Wa kullama dakhala alaihi pada Maryam, wa kullama dakhala alaiha Zakaria mihraba da wajada indaha rizqaha. Ketika pamannya Zakaria masuk menemui Maryam di mihrab, ia mendapati makanan di situ. Bahkan dalam disebutkan kalau itu musim panas, maka buah-buahan musim dingin hadir di mihrabnya Maryam. Kalau musim dingin, buah-buahan musim panas hadir. Kau ditanya dari mana nih? Ini dari Allah. Nah. Taib. Maka ana ya'tiha rizquha, ya, rezekinya itu datang. Wahia tata'abadullaha, padahal dia sedang beribadah pada Allah. Walam takhruj minal mihrab, enggak keluar dari mihrab. Kadzalika ma hasala min karamatin li hadhihi al ummah, demikian pula dengan berbagai karomah yang ada pada umat ini. Nah, Syekhul Islam telah menyebutkan hal ini, ya, satu sudut, ya, diantaranya di kitab beliau Al Furqan, ya, dalam sebuah pembahasan tersendiri dari kitab Al Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan. Tapi cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.